Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Qala al-musannifuna hafizahumullahu ta'ala al-mas'alatu sadisatu araja'atu. Poin yang keenam adalah tentang masalah rujuk. Pengertiannya dalam bahasa Arab, raja'ah adalah marrah minar rujui. Dia adalah masdar marrah. Masdar marrah yang menunjukkan makna al-marrah sekali minar rujuk, dari sekali untuk rujuk kembali. Terjemah bebasnya, raja'ah artinya satu kali kembali. Sedangkan secara syariat adalah mengembalikan istri yang telah dicerai dengan perceraian yang bukan bain. Ila makanat alaihi qabla talak, dikembalikan sebagaimana keadaan sebelum cerai. Biduni apa itu? Oh, biduni akdin. Di cetakan saya biduni aklin, jadi membingungkan. Betul ya. Pinjam pulpen. Biduni akadin, tanpa ada akad nikah baru, karena masih dalam masa iddah. Ya, maka rujuk itu hanya terjadi pada tolak yang tidak bain. Dan tolak yang tidak bain adalah talak yang pertama dan kedua. Talak yang ketiga adalah talak bain. Talak yang dengan itu maka langsung pisah dan langsung jadi orang lain. Kalau talak ketiga begitu talak, maka langsung jadi orang lain. Adapun talak pertama dan talak yang kedua, istri yang dicerai baru jadi orang lain setelah masa iddah selesai. Dan dalil disyariatkannya rujuk Al-Quran, Sunnah dan Ijma'. Adapun dalil Al-Quran, firman Allah Ta'ala, wa bu'ulatuhunna ahaqqu birotihinna fi dhalika in aradu islaha. Dan suaminya ahaqqu lebih berhak untuk mengembalikan si perempuan fi dhalika di masa iddah in aradu islaha, jika mereka menginginkan perbaikan. Maka suami yang mencerai istrinya dan cerai satu atau dua, masih Allah sebut sebagai bu'ulah, suami. Maka ini menunjukkan tidak perlu dalam rujuk tersebut, tidak perlu akdun jadid, akad nikah baru, karena dia masih suami. Demikian juga firman Allah Ta'ala, wa idza talaqtumun nisaa fa balaghna ajalahunna fa amsikuhunna bima'ruf. Dan jika kalian mencerai istri, fa balaghna ajalahunna, tentang balaghna ajalahunna, jumhur ulama mengatakan maknanya adalah jika hampir tiba ajalnya. Karena alasannya jika ajal itu, ajal di sini maknanya adalah masa iddah, akhir masa iddah. Maka jika mereka telah sampai akhir masa iddahnya, kata jumhur ulama, kalau masa iddahnya sudah berakhir, ya sudah enggak bisa lagi ditahan. Maka penahanan dalam artian tetap dijadikan sebagai istri itu bisa dilakukan sebelum akhir masa iddah. masa idahnya besok misalnya. Nah, maka sekarang hari ini adalah hari penentu. Kalau besok ya sudah lepas gitu. Maka jumhurul fuqaha mengatakan fabalagna ajalahunna, maknanya adalah fa idza qarabna bulugha ajalihinna. Maka jika perempuan yang dicerai tersebut sudah dekat dengan akhir masa iddahnya, fa amsikuna bima'ruf, maka tahanlah mereka agar tetap jadi istri dengan cara dirujuk bima'ruf dengan cara yang baik, atau lepas dengan cara yang baik. Ai bi raja'ah, cara menahan dengan cara yang baik adalah dengan rujuk. Sedangkan hadis dalil hadis, maka hadis Ibnu Umar yang telah lewat, yang di mana Ibnu Umar mencerai istrinya di waktu yang terlarang untuk terjadinya cerai, maka Nabi perintahkan murhu falyuraji'ha, perintahkan dia wahai Umar, perintahkanlah anakmu Ibnu Umar wahai Umar falyuraji'ha untuk merujuk istrinya. Dan ulama sepakat bahasanya siapa yang talaqa mentalak dan itu belum talak tiga, maka dia punya hak rujuk di masa iddah. Hikmah disyariatkannya rujuk, adalah memberikan kepada suami fursah, kesempatan. Manakala suami itu menyesal karena telah menjatuhkan talak dan dia berkeinginan untuk istiqnaf, memulai sejak awal, memulai baru pergaulan suami istri, maka dia masih jumpai pintu itu terbuka di hadapannya karena adanya rujuk. Dan ini adalah di antara rahmat Allah Azza wa Jal terhadap hambanya, wa lutfihi, dan kasih sayang Allah dengan hambanya. Kemudian syarat sahnya rujuk, rujuk itu sah dengan sejumlah syarat. Dan syarat tersebut adalah yang pertama, ayakuna talak tunal adat alladhi yamlikuhu az-zawj, bahasanya talak yang dijatuhkan itu kurang dari jumlah talak yang dimiliki oleh suami. Dan jumlah talak yang dimiliki oleh suami adalah 3 talak. Untuk suami dari kalangan lelaki merdeka dan 2 talak untuk suami yang statusnya budak. Nah, kurang dari 3 ya sama dengan 1 atau 2, kurang dari bilangan yang dimiliki, bilangan talak yang menjadi ke hak milik suami. Ini, hak miliknya berapa? 3, berarti kurang dari 3. Kurang dari 3 berarti 1 dan 2. Faidah staufa adat talak, maka jika telah genap, telah sempurna jumlah talak, sudah talak yang 3, la tahilul lahu, maka perempuan yang dicerai tersebut tidak halal bagi si mantan suami, hatta tangkiha zaujan ghairahu, sampai dia menikah dengan suami yang lain dan kumpul dengan suami kedua itu. Kemudian yang syarat yang kedua, syarat sah rujuk yang kedua adalah perempuan yang dicerai telah disetubui. Maka karena rujuk la takunu, tidaklah ada kecuali untuk illa fil iddah, kecuali di masa iddah. Sedangkan perempuan yang belum disetubui tidak ada masa iddahnya. Maka rujuk hanya ada di masa iddah. Dan tidak ada masa iddah kecuali perempuan yang sudah dikumpuli, baru akad nikah kemudian dicerai, maka tidak ada masa iddahnya. Kalau tidak ada masa iddahnya, maka tidak ada rujuk di dalamnya. Mengingat firman Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menikahi wanita yang beriman, thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna, lalu kalian cerai sebelum kalian sentuh, fama lakum alaihina min iddatin ta'taddunaha, maka tidak ada menjadi hak kalian para suami, alaihina menjadi kewajiban istri, min iddatin berupa iddah yang harus kalian hitung. Maka tidak ada iddah jika dicerai sebelum dikumpuli. Maka padahal rujuk hanya ada jika ada iddah. Jika tidak ada iddah, maka tidak ada rujuk. Ya, maka tidak ada rujuk kecuali untuk perempuan yang telah dikumpuli, telah disetubuhi, kemudian dicerai. Dan semisal itu, dan para sahabat mengkiaskan dengan perempuan yang disetubuhi, perempuan yang telah berkhulwah dengan suaminya. Ya, kalau maka sahabat memberikan tambahan, para sahabat memberikan tambahan dikiaskan dengan perempuan yang disetubuhi, istri yang disetubuhi, istri yang telah berkhulwah dengan suaminya. Yang dimaksud dengan khulwah di sini adalah bahasa bebasnya satu kamar dengan suaminya. Di satu ruangan sehingga yang aman, sehingga suami bisa melakukan apa yang ingin dia lakukan. Maka kalau sudah khulwah, meskipun belum ada jima, kemudian cerai, maka ada masa iddah. Meskipun kalau sudah satu kamar, meskipun tidak diapa-apain, menurut klaim si istri, menurut klaim pihak perempuan, itu belum diapa-apain. Sudah semalam mandi kamar pengantin, maka ada kewajiban untuk menjalani masa iddah. Allah Ta'ala alam, di antara hikmahnya adalah supaya tidak ada klaim-klaim yang bermasalah. Maka pihak perempuan mengatakan, oh, belum diapa-apain kok. Nah, padahal ternyata sudah diapa-apain. Baru dikumpuli sekali, kemudian ditolak. Nah, pihak perempuannya mengklaim kalau belum diapa-apain. Ternyata sudah. Padahal ketika dia mengklaim kalau belum diapa-apain, langsung ada yang lamar lagi, kemudian tak lama setelah itu akad nikah, makanya akan merusak nasab. Karena terus yang itu hamil ini hamil karena yang mana kan? Nah, enggak jelas jadinya. Bapaknya siapa ini ya? Dari yang kemarin atau yang baru? Maka Allah Ta'ala alam, supaya mengantisipasi adanya klaim-klaim yang tidak, klaim-klaim yang bermasalah, maka para sahabat ya mufakat, bahasanya termasuk disamakan dengan perempuan yang telah disetubuhi, perempuan yang satu kamar, sudah satu kamar dengan suaminya, maka harus menjalani masa iddah. Kemudian yang ketiga, syarat sah rujuk yang ketiga, hendaknya talak tersebut tanpa kompensasi finansial, alias bukan khulu. Karena jika ada iwat kompensasi finansial dalam talak, yang kompensasi tersebut juga dijadikan sebagai tebusan si perempuan untuk menebus dirinya dari suaminya, layah sululaha dalika ma'arajaah, maka tidak ada rujuk yang bisa dimiliki oleh laha si suami, si istri, jika ada demikian. Karena statusnya adalah khulu dan tidak ada rujuk dalam khulu. Fala tahillu ila ba'da aqdin jadidin biridoha, sehingga tidaklah halal si perempuan bagi laki-laki ini kecuali harus dengan akad nikah baru setelah masa iddah khuluq berakhir. Dan tentang masa iddah khuluq, ulama berselisih pendapat. Jumhur ulama mengatakan masa iddahnya sebagaimana masa iddah tolak biasa, yaitu 3 kali haid. Namun pendapat yang lain, pendapat Imam Ahmad dan yang dipilih oleh Ibnul Qayyim, masa iddahnya cuma istibra, cuma memastikan kosongnya rahim dengan 1 kali haid. Ya, maka nunggu nanti minimal 1 kali haid berdasarkan pendapat Ibnul Qayyim. Setelah itu kemudian dilamar, kemudian akad nikah baru. Tentu karena ini akad nikah baru, biridoha, kalau dia mau. Dia mau dilamar lagi, mau nerima lamaran, kemudian mau dinikahi. Lain halnya dengan rujuk. Untuk rujuk tidak disyaratkan ridha istri. Untuk rujuk tidak disyaratkan ridha istri. Istri tidak mau, suaminya mengatakan saya rujuk kamu, maka telah jadi istrinya. Kalau ingin cerai yang tidak bisa dirujuk, ya pakai khulu. Kalau ingin tolak yang atau perceraian, perpisahan yang terjadi tanpa ada pintu untuk suami untuk merujuk, maka jalurnya adalah khulu, bukan jalur talak. Kemudian syarat yang keempat, nikahnya adalah nikah akad nikah yang sah. Maka tidak ada rujuk jika seorang suami itu mencerai dalam nikahin fasid, akad nikah yang batal. Maka jika pernikahan tidak sah, maka tentu lam yasiha at-talaqu, talak tidaklah sah. Karena talak adalah far'uhu, derivat dari akad nikah. Maka jika talak tidak sah, lam tasiha ar-raja'ah, maka rujuk juga tidak sah. Maka akad nikah tanpa wali, nikah yang fasid dan dicerai, maka tidak ada rujuk di sini, karena pada hakikatnya nikahnya tidak ada. Boleh jadi tidak dicerai pun, ya sejak awal bukan istrinya. Sejak awal bukan istrinya, sehingga tidak ada rujuk dalam akad nikah yang fasid, akad nikah yang batal. Kemudian antakuna roja'a rujuk tersebut terjadi di masa iddah, mengat firman Allah Ta'ala fi dhalika wa bu'ulatuhunna ahaku birotihinna fi dhalika ay fidalika, artinya fil iddah, di masa iddah. Kemudian yang keenam, rujuk itu harus berupa kalimat munjizah, kalimat pasti, tegas. Maka tidak boleh rujuk bersyarat. Rujuk bersyarat, jika terjadi demikian maka aku merujukmu. Karena istri ketika di masa cerai 1 dan 2, maka dia masih satu rumah dengan suaminya, dia beraktivitas biasa karena masih berstatus sebagai istri, dan si laki-laki masih punya kewajiban untuk menafkahi. Dan ini di masa iddah, kemudian suami bikin kalimat bersyarat. Jika masakanmu enak, nah maka kau kurujuk misalnya. Tidak boleh, harus munjiz, kalimat tegas, kurujuk dirimu. Maksudnya gimana? Kalau perceraian setelah wudu, apakah misalnya mau balik lagi, apakah harus si istri harus kawin lagi dengan orang lain seperti halnya talak? Ulama berselisih pendapat tentang masalah khulu. Apakah khulu itu mengurangi hitungan jatah talak ataukah tidak? Mengulangi hitungan jatah talak ataukah tidak? Ini berkaitan erat dengan pendapat yang kita ambil tentang masa iddah wanita khulu. Kalau kita ambil pendapat semacam Ibnu Qayyim yang masa iddahnya satu kali haid, maka itu tidak mengurangi jatah talak. Jadi tolak itu sudah dua, kemudian khulu satu, maka masih bisa masa iddah berakhir, masih bisa dilamar kemudian dinikahi karena tolaknya baru dua. Namun jika kita pilih pendapat jumhur, masa iddahnya sama dengan masa iddah tolak, tiga kali haid, tiga kali qara, ya, maka khulu itu bagian dari tolak. Ya, jadi dia melengkapi hitungan tolak. Kalau sudah talak yang betul, talak yang talak itu sudah dua, kemudian khulu satu, ya sudah, berarti habis. Nah, kemudian bima dengan cara apakah terjadi rujuk? Ya, maka rujuk itu terjadi bisa dengan kata-kata semacam kurujuk istriku, atau rodat tuhaku kembalikan dia, atau aat tuhaku kembalikan dia, aku tahan dia, atau aku rujuk dia. Kemudian yang kedua, menurut pendapat yang paling kuat, rujuk terjadi dengan biwata'i zaujah, dengan menyetubui istri yang dalam masa iddah, dengan catatan idza nawa bidzalika raja'ataha, jika dia niati dengan hubungan badan itu merujuk istrinya. Maka rujuk bisa dengan kata-kata dan ini disepakati, dan rujuk dengan perbuatan yaitu dengan hubungan suami istri ini diperselisihkan. Nih, apakah sah sebagai bentuk rujuk ataukah tidak? Pendapat yang dipilih oleh penulis buku ini adalah sah, dan insyaallah itu pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini. Kemudian di antara ketentuan talak raja'i, talak yang bisa rujuk, talak satu dan dua, perempuan yang ditalak dengan talak raja'i, talak pertama ataukah talak kedua, zaujatan, statusnya masih istri selama di masa iddah. Laha mali zaujat, dia masih punya hak sebagaimana hak istri, berupa uang nafkah, uang pakaian dan tempat tinggal. Wa alaiha ma alaihinna, dan dia masih punya kewajiban sebagaimana kewajiban istri, normalnya istri yaitu tetap di rumah. Walaha, dan boleh bagi istri untuk berdandan bagi suaminya, boleh khulwah cuma berduaan satu kamar dengan suaminya. Wa yata'uha, dan bahkan boleh bagi suaminya untuk menyetubuhinya. Wa yarithu kullun minhuma sahibahu, dan selama masih masa iddah maka masing-masing dari keduanya bisa mewarisi harta pasangannya. Ketika di masa iddah suami meninggal, maka istri yang dalam masa iddah dapat warisan. Lain hanya jika masa iddah sudah berakhir. Nah, ketika di masa iddah istri meninggal, maka suami dapat warisan dari harta istrinya. Kemudian tidak disyaratkan dalam rujuk ridha, ridha al-mar'ati, kerelaan si perempuan. Terus kalimat selanjutnya. Awaliha. Ya, di sini enggak ada au dicetakan saya. Awaliha, tidak pula ridha wali si perempuan. Ingat firman Allah Ta'ala, wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha. Jika mereka menginginkan kebaikan dan perbaikan, maka suaminya lebih berhak untuk bisa mengembalikan istrinya fi dzalika di masa iddah. Kemudian yang tadi berakhir waktu rujuk dengan berakhirnya masa iddah. Dan perempuan itu beriddah dengan 3 kali haid. Maka jika tahurat telah bersih, raja'iyah, perempuan yang ditalak dengan talak raja'i telah suci dari haid ketiga. Telah bersih dari haid ketiga. Artinya darah haid telah berhenti. Maka tolak ukurnya adalah berhentinya darah haid, bukan mandinya. Maka begitu darah haid dan itu adalah haid ketiga, itu bersih. Walam yartaji'ha zaujuha, dan selama itu belumlah dia dirujuk oleh suaminya, banat minhu, maka perempuan ini jadi orang lain. Yang disebut dengan bainunatan surra, bain kecil. Bain kecil adalah perempuan yang ditalak dengan talak 1 atau 2, kemudian masa iddah berakhir tanpa dirujuk. Bain kecil mengharuskan akdun jadid. Kalau mau balik, enggak bisa sekedar rujuk. Harus akad nikah baru. Namun kalau sudah ditalak dengan talak yang ketiga, maka itu bain besar. Bain besar tidak bisa hanya dengan akad nikah baru. Harus si perempuan harus nikah dengan lelaki yang lain. Oleh karena itu maka perempuan tersebut tidaklah halal bagi si suami kecuali dengan bi'aqdin jadid, dengan akad nikah baru, dengan syarat-syarat akad nikah, ada wali dan 2 saksi orang yang bagus agamanya. Kemudian ta'udu raja'iyah, wanita yang ditalak dengan talak raja'i, ta'udu kembali, demikian juga wanita yang baik, bain. Alati tazawwajaha zaujuha, yang kemudian dinikahi oleh suaminya. Maka kembali ala ma baqiyalaha min adadi talak. Kembali sesuai dengan jumlah talak yang tersisa. Maka ketika istri dicerai dengan cerai 1, kemudian dirujuk, maka suami masih punya hak 2 kali cerai, 2 kali talak. Kalau ini sudah dicerai dengan cerai yang kedua, ya berarti tinggal 1. Gimana kalau bain kecil kemudian dinikahi? Ini talak raja'i, talak kedua. Masa iddah berakhir enggak dirujuk. Setelah masa iddah berakhir enggak dirujuk, sampai ini enggak dirujuk. Setelah itu dilamar lagi. Kemudian akad nikah. Nah, apakah kemudian bilangan talaknya itu mulai lagi dari awal? Mulai lagi dari awal, ataukah bilangan talak yang kemarin itu masih berlaku? Jawabannya enggak dimulai dari awal. Enggak dimulai dari awal. Ya, tetap tinggal punya 1. Ketika bain ini bain kecil, kemudian akad nikah baru. Maka akad nikah baru ini tidaklah menyebabkan, berarti kembali seperti 0. Berarti punya hak 3 talak. Nah. Namun, karena ini sudah talak yang kedua, haknya tetap tinggal 1. Maka dia kembali, ala ma baqiyalaha min adadi talak. Kembali sebagaimana jumlah talak yang masih tersisa. Tidak boleh, tidak kemudian berarti kemudian dari dihitung dari awal sehingga masih punya tiga. Fa idza istafa ma yamliku min adati talaq, maka jika telah seorang suami menghabiskan jumlah talak yang dia miliki dengan dia talak istrinya dengan talak tiga, harumat alihi, perempuan itu haram bagi si laki-laki. Dan telah bain, telah pisah dan disebut dengan bainunah kubro, pisah yang besar. Maka perempuan itu tidaklah halal bagi si laki-laki sampai dia disetubui oleh suami yang baru. Dan itu dengan akad nikah yang sah. Ada kalimat dengan akad nikah yang sah untuk mengisyaratkan bahasanya itu alami dan bukan rekayasa. Karena jika si perempuan ini kemudian akad nikah dengan suami yang baru namun itu rekayasa dan sandiwara, maka itu akad nikah yang tidak sah. Tidak, kan mulai kalau bain kubra kemudian setelah nikah dengan suami yang kedua kemudian akhirnya bercerai dari yang kedua kemudian kita kemudian ada akad nikah lagi, maka kembali dari awal. Ini talaknya talak, maka yang kemarin sudah dianggap kosong, ya, sekarang terhitung dari awal punya tiga hak talak lagi. Kemudian ila adalah bersumpah untuk tidak menyetubuhi istri. Pengertian ila dan dalilnya, pengertian ila dalam bahasa Arab diambil dari kata-kata aliyah yang maknanya adalah yamin, sumpah. Ada kalimat dalam bahasa Arab ala fulanun yuli ila'an wa aliyatan, artinya akasama bersumpah. Secara syariat adalah seorang suami bersumpah dengan nama Allah atau dengan salah satu sifat Allah dalam keadaan suami itu mampu untuk menyetubuhi istrinya. Dia bersumpah untuk tidak menyetubuhi istrinya fi kubuliha, di kubulnya, di farjinya. Dia bersumpah tidak akan menyetubuhi abadan selamanya atau lebih dari 4 bulan. Demi Allah saya tidak akan menyetubuhi dirimu. Aku tidak akan menyetubuhi istriku selama 6 bulan. Nah, ini disebut ila. Tapi kalau sumpah untuk tidak menyetubuhi istri itu 4 bulan atau kurang dari 4 bulan, tidak disebut ila. Saya tidak akan menyetubuhi, demi Allah saya tidak akan menyetubuhi istriku selama 4 bulan, ini tidak disebut ila. Demi Allah saya tidak akan menyetubuhi istriku selama 2 bulan, ini juga tidak disebut ila. Syarat ila tidak sumpah tidak menyetubuhi istri selamanya atau lebih dari 4 bulan. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala alladzina yu'luna, dan bagi suami-suami yang mengilak istrinya maka dia ditunggu selama 4 bulan. Fa in fa'u, jika dia kembali dan konsekuensinya berarti dia langgar sumpahnya, fa innallaha ghafurur rahim, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa in azamu talaqa, jika dia mempertahankan sumpahnya maka dia teranggap bertekad untuk mencerai. Fa innallaha sami'un alim, maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Syarat sahnya ila yang pertama dari suami yang mungkin untuk menyetubuhi istrinya. Kalau suaminya ada permasalahan dengan organ biologisnya sehingga dia tidak bisa menyetubuhi, ya mau enggak sumpah juga dia enggak bisa menyetubuhi istrinya. Falayasiu, maka tidaklah sah ilah yang dikeluarkan oleh ajizin anil watai, laki-laki yang tidak mampu untuk menyetubuhi, boleh jadi karena sakit yang tidak bisa diharapkan sembuhnya, au syalal, atau karena lumpuh, atau jabun kamilon, atau ya, hilangnya buah pelir secara total. Maka hmm, Ya, maka kemudian dia tidak bisa menyetubuhi karena ada kecelakaan sampai buah pelirnya hilang semua sehingga tidak bisa lagi menyetubuhi istrinya. Kemudian sumpahnya dengan nama Allah atau dengan salah satu sifat Allah. Untuk disebut ilah harus dengan sumpah dengan nama Allah atau sifat Allah. Tidak boleh sumpah dengan talak atau sumpah dengan memerdekakan budak. Tidak pula terhitung ilah jika dengan menggunakan nadar. Maka jika tidak mau menyetubuhi selama lebih dari 4 bulan itu dengan kalimat nadar, maka itu tidak tergolong ilah. Saya bernadar untuk tidak menyetubuhi istri selama 6 bulan. Itu tidak tergolong ilah. Dan ada istilah yang disebut dengan sumpah bitolak atau bil'itak. Ya, misalnya sumpah bitolak itu adalah kalimat semisal mungkin dia punya istri yang lain, misalnya istrinya 2, A dan B, maka dia berkata kepada istrinya yang A, istriku B tercerai jika aku menyetubuhimu. Jika aku menyetubuhimu, wahai istriku A. Maka itu namanya al-yamin bitolak. Al-yamin bitolak. Istriku B itu tercerai jika selama 5 bulan ini aku mengumpulimu, wahai A. Maka itu disebut yamin bitolak. Dan untuk yamin bitolak, ulama berselisih pendapat tentang statusnya. Apakah dia yamin ataukah tolak? Diperselisihkan apakah dia yamin, apakah dia statusnya sumpah, ataukah cerai bersyarat. Jumhurul fuqaha mengatakan tolak bin yamin atau al-yaminu bitolak itu statusnya adalah cerai bersyarat. Artinya seandainya melanggar, maka sah cerainya. Dia katakan kepada istrinya A, istriku B tercerai jika selama 5 bulan ini, selama 5 bulan ke depan aku setubuhi dirimu. Nah, kok selama 5 bulan itu dia setubuhi diri, ya, istrinya yang si A ini. Maka itu jadi talak satu. Maka istri B jadi talak satu. Ya, kalau talak satu masih bisa dirujuk yang sana. Ini kalau ini pendapat jumhurul fuqaha. Ya, pendapat sebagian ulama, dan ini pendapat yang dipilih oleh Ibn Taimiyah, Ibnul Qayyim, demikian juga dikuatkan oleh Ibn Utsaimin. Ya, al-yamin bitolak statusnya yamin. Karena yamin bitolak itu maknanya memotivasi diri. Hakikatnya adalah memotivasi diri. Memotivasi diri supaya punya semangat tidak menyetubuhi istri ini selama 5 bulan. Maka dia statusnya yamin, statusnya sumpah. Seandainya dia dilanggar, maka ada kewajiban membayar kafaratul yamin, kafarah sumpah. Atau al-yamin bil-itaq, memerdekakan budak. Ya, maka kalimatnya orang ini punya budak. Dia katakan, jika saya setubuhi istriku, dan istrinya cuma satu, selama 5 bulan ke depan, maka budakku itu merdeka. Kemudian syarat yang ketiga, untuk disebut ilah, bersumpah untuk tidak menyetubuhi istri lebih dari 4 bulan. Kalau 4 bulan tidak disebut ilah, kurang dari 4 bulan juga tidak disebut ilah. Harus lebih dari 4 bulan. Kemudian bersumpah untuk tidak menyetubuhi dikubul, difarji. Kalau seandainya bersumpah untuk tidak menyetubuhi didubur, maka bukan ilah. Karena dia tidak meninggalkan al-wata jima yang menjadi kewajibannya. Kemudian yang terakhir, hendaknya perempuan yang diilak adalah perempuan yang mungkin untuk dikumpuli. Adapun perempuan yang tidak mungkin untuk dikumpuli karena ada permasalahan di organ kewanitaannya, maka ilak terhadapnya tidak sah. Dan di antara permasalahannya adalah disebut dengan ratqa. Ratqa adalah perempuan yang idhamma farjuha. Lubang farjinya itu menyatu. Waltasaqa dan melekat. Layumkinu jima'uha, sehingga tidak mungkin dikumpuli. Diambil dari kata-kata rotak, dan rotak adalah kebalikan antonim dari al-fatak. Fatak itu membelah. Maka rotak adalah kebalikannya, merapat. Contoh permasalahan di organ kelamin perempuan yang lain adalah al-korna. Korna adalah perempuan yang di kemaluannya terdapat faktor penghambat yang menghambat masuknya zakar pada kemaluan. Yang penghambat tadi boleh jadi wallah alam ni ghuddah ghalidhah, lewati dulu, ghalidhah tebal, ini wallah alam ghuddahnya. Kemudian lahmah multasiqah, ada daging yang menempel menutupi lubang kemaluan. Ada daging menempel menutupi lubang kemaluan, atau azmun, adanya tulang yang menutupi, yang menghambat, yang tidak memungkinkan maksudnya zakar ke dalamnya. Kemudian hukum ilak diharamkan dalam Islam karena dia adalah bersumpah untuk meninggalkan kewajiban. Maka jika suami bersumpah untuk tidak menyetubi istrinya abadan selamanya atau lebih dari 4 bulan, maka dia adalah mulin, orang yang melakukan ilak. Fa'in hasala minhu wata'un laha, maka jika ternyata akhirnya si laki-laki ini menyetubui istrinya, kemudian dia takfir, dia kemudian membayar kafara untuk sumpahnya yang dia langgar, dan itu sebelum berakhirnya 4 bulan, faqad fa'a, maka dia telah teranggap kembali kepada istrinya, yaitu raja'a ila fi'li ma tarokahu, kembali melakukan apa yang dia tinggalkan, dan Allah akan mengampuni apa yang telah terjadi. Namun jika si suami ini enggan untuk menyetubui istri setelah berlalunya genap 4 bulan, wa talabat al-mar'atu dzalika minhu, dalam kondisi istrinya menuntut untuk disetubui, maka hakim, maka pengadilan akan memerintahkan kepada suami untuk mengambil satu dari dua opsi. Pertama adalah kembali merujuk membatalkan sumpah dengan bentuk menyetubui istri dan konsekuensi membayar kafarah sumpah. Yang kedua adalah menceraikannya baik-baik. In apa jika dia enggan, kecuali jika dia tidak ingin, kecuali berpegang teguh dengan sumpahnya. Jika si suami menolak dua opsi itu, dua-duanya, tidak mau ini dan tidak mau itu, nyetubui juga tidak mau, mencerai juga tidak mau, maka fa'inal qadhi yutalliqu alaihi, maka pengadilan punya hak untuk menjatuhkan talak. Aw yafsakhu, atau merusak pernikahan. Karena pengadilan itu yakumu maqamal muli, dia menggantikan posisi suami yang melakukan ilak ingda imtina'ihi, ketika dia menolak untuk mengambil satu dari dua opsi. Dan talak itu bisa digantikan orang lain. ف Fa'in taqadat mudatul ila, maka jika telah berakhir masa ila, yaitu 4 bulan. 4 bulan telah berakhir, habis sudah masa 4 bulan. Namun salah satu dari suami punya halangan yang menghalangi untuk melakukan jima. Pas 4 bulannya, ya, istri dalam keadaan haid, kan? Berarti tidak bisa dikumpuli. Ya. Pas begitu berakhir 4 bulan itu, suami dalam keadaan sakit, habis kecelakaan, ya, terbaring di rumah sakit, tidak bisa apa-apa. Nah. Maka suami diperintahkan untuk yafi, untuk kembali kepada istri dengan lisan. Fayaqul, dengan mengatakan, mata qadartu jama' tuki, jika aku sudah mampu untuk mengumpulimu, aku akan mengumpulimu. Karena maksud dari kembali adalah meninggalkan apa yang dia niatkan berupa membahayakan istrinya, menyusahkan istrinya. Kemudian para fuqaha ahli fikih mengkiaskan, termasuk muli, termasuk orang yang melakukan ila dalam berbagai ketentuan di atas, man, seorang suami yang tidak mau menyetubuhi istrinya tanpa sumpah, nun tujuannya adalah untuk menyusahkan istri meskipun tanpa susah, meskipun tanpa sumpah. Dan dia tidak mau menyetubuhi istrinya, dan ini telah lebih dari 4 bulan dalam keadaan dia tidak punya udzur. Maka berlaku padanya hukum-hukum ila. Diminta untuk menyetubuhi atau dicerai baik-baik. Jika dua-duanya tidak mau, laporkan ke pengadilan. Nanti pengadilan manggil, akan memerintahkan untuk mengambil satu dari dua opsi. Jika tidak mau juga, maka pengadilan punya hak untuk menjatuhkan talak. Kemudian di antara ketentuan ila, yang akidu sah yang namanya ila, dari setiap suami yang sah melakukan talak, baik dia muslim ataukah kafir. Ini dalam pernikahan antara orang kafir dengan sesama perempuan kafir. Maka suami istri ini ya, Nasrani semua, maka suaminya mengilak. Maka sah itu sebagai ilak. Atau baik dia lelaki merdeka ataukah budak. Wa minal ghutban wal marid, dan demikian juga sah dikeluarkan oleh orang yang dalam kondisi sangat marah, atau dikeluarkan oleh suami dalam kondisi sakit. Dan demikian juga sah ila kepada istri yang belum disetubuhi. Belum disetubuhi baru akad nikah, kemudian langsung diila. Nah, itu ilaknya sah, mengingat ayatnya bersifat umum. Kemudian ini adalah tasyri' ketentuan dari ketentuan yang sangat bijaksana dari Allah Subhanahu wa taala, yang memerintahkan suami yang melakukan ilak untuk ngambil satu dari dua opsi, yaitu menyetubuhi istrinya setelah 4 bulan berakhir, atau menceraikan baik-baik dalam rangka menghilangkan kedzaliman dan bahaya dari istri, dan membatalkan tradisi jahiliyah min italatil muddatil ila, yang memberikan jangka waktu ila yang sangat panjang. Kalau dalam hukum jahiliyah, ila meskipun setahun dan seterusnya itu sah. Tidak ada harus opsi demikian-demikian. Nah, ini karena ila ini budaya jahiliyah. Budaya jahiliyah yang kemudian diatur oleh Islam. Oleh Islam boleh bersumpah untuk tidak menyetubuhi, namun maksimal 4 bulan. Maksimal 4 bulan. Lebih dari itu, maka nanti akan ada aturan main. Begitu 4 bulan sudah genap 4 bulan, ada dua opsi. Setubuhi atau ceraikan baik-baik. Kalau hukum jahiliyah, dah. Mau sumpah setahun, ya enggak masalah. Maka adanya aturan semacam ini adalah diantara bentuk kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala untuk kemaslahatan manusia. Dan ila itu tidak sah min majnun, jika suami yang menyampaikan mengeluarkan ila dalam kondisi gila atau murman alaihi, dalam kondisi pingsan namun bisa ngomong. Pas pingsan itu ngomong, saya ila, saya demi Allah tidak akan kustubuhi istriku selama 6 bulan. Ada enggak tapi orang pingsan bisa ngomong? Ya, kalau di sini kalau seandainya pingsan bisa ngomong kemudian keluar ila, maka enggak sah. Li adami tasawwurihima ma yaqulani, karena keduanya tidak mengetahui apa yang dia katakan. Fal qasdu ma'dumun minhuma, maka niat itu tidak ada dari keduanya sehingga ilaknya tidak sah. Ya, demikian yang kita baca kesempatan sore hari ini. Allahumma alimna min fa'una manfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salam. Wa rutawana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.